aku telah sakiti hatimu. Maafkan diriku tak bisa jaga cintaku. Sally, maafkanlah aku telah mengkhianatimu. Maafkan diriku tak bisa setia padamu. Kuatkanlah dirimu sayang, sabarkanlah hatimu sayang. Sally, tolong dengarkan aku. Sally juga tolong dengarkan aku. Sesungguhnya aku punya kekasih selain kamu. Maaf, maaf ku membagi cinta. Kasih.